Bismillah. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah wa ma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali bermajelis di masjid ini, melanjutkan kajian rutin setiap bulan, yaitu pada pekan kedua. Kajian bulan lalu tidak diadakan karena bertepatan dengan hari raya Idul Adha. Nah, jadi kita sempat vakum satu bulan, satu kali pertemuan. Alhamdulillah, siang hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita. Dan tentu ini adalah suatu nikmat yang besar yang patut untuk kita syukuri. Kita masih mendapatkan taufik dan pertolongan Allah Azza wa Jal, hidayah dari Allah, sehingga kita masih bisa sempat hadir di tempat ini. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ikhwani fillah rahimakumullah. Pembahasan kita masih tentang penjelasan hadis yang ke-17, yaitu tentang sifat jujur dan lawannya sifat dusta, wa nataijuhuma, dan buah hasil dari keduanya. Pada pembahasan ini Syekh Rabi hafizahullah menyebutkan hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, yang telah kita baca matan hadisnya dan juga penjelasan tentang mufradat, kosakata dari hadis. Tersisa penjelasan secara umum, makna secara umum. Kita baca, Syekh Rabi hafizahullah mengatakan, al-ma'na al-ijmali, makna umum hadis, asidaku khulugun nabilun, kejujuran merupakan suatu akhlak yang mulia. Naam, akhlak yang mulia itu banyak sifat-sifat yang terpuji itu banyak. Di antara akhlak yang mulia dan sifat-sifat yang mulia itu adalah as-sidq, sifat jujur. Wa min asasil fadaili, dan termasuk di antara pokok segala keutamaan. Ya, jadi jika kita ingin mendapatkan banyak keutamaan, maka amalkanlah pokoknya, jalankan dasar keutamaan itu. Apa asas al-fadail? Sifat jujur merupakan pokok segala keutamaan. Nah, Sebutkan dalam hadis Ka'ab ibnu Malik beserta dua sahabatnya yang tertinggal dan tidak ikut berperang. Kemudian ketika Nabi alaihissalatu wassalam kembali dari berperang dan berjihad, orang-orang yang tidak ikut berperang datang kepada Nabi menyebutkan alasan mereka tidak ikut berperang. Kaum munafikun berdusta, membuat alasan-alasan yang dikarang-karang. Sementara tiga sahabat yang mulia Ka'ab ibn Malik dan dua sahabatnya yang lain, mereka berkata jujur walaupun pahit. Nah, jadi berani jujur itu hebat. Dan siap mengambil dan melakukan konsekuensinya. Mereka sampai diboikot oleh Rasulullah dan para sahabat, bahkan istri-istri mereka diperintahkan agar menjauhi mereka. Ini kan konsekuensi yang berat. Diboikot, la salam wala kalam. Tidak mendapatkan ucapan salam, tidak pula kalam. Tidak diajak bicara. Hampir kurang lebih 50 hari lamanya. Tetapi karena mereka bersifat jujur dan menjalankan perintah Allah agar bersifat jujur, maka mereka mendapatkan kesudahan yang baik. Naam. Kata para ulama, as-shadiq huwa alladhi lahul aqibah. Orang yang jujur itulah orang yang akan mendapatkan kesudahan yang baik dalam urusannya. Naam. Dikisahkan ada sebagian orang awam mengatakan, innal kadhiba yunji, berdusta itu bisa menyelamatkan, membuat sekian skenario, ya, skenario-skenario dusta supaya bisa selamat. Kalau kita berdusta, kita akan selamat. Ini sebagian orang awam mengatakan seperti itu. Faqala lahu akhuhu, saudaranya mengatakan kepadanya, asyiduku anja wa anja, berkata jujur jauh lebih selamat dan lebih selamat. Kamu mengira berdusta itu bisa menyelamatkan seseorang. Kejujuran jauh lebih menyelamatkan dan menyelamatkan. Jadi, sebagaimana kata Syekh Robi di sini, kejujuran merupakan asas pokok segala keutamaan. Bi tastaqimul hayatu, dengan kejujuran kehidupan menjadi lurus. Ya, watasiru bihi sayran hamidan, dan akan berjalan, kehidupan itu akan berjalan secara terpuji. Jika kita jujur, maka hidup kita akan tenang. Jika kita jujur, maka hidup kita akan berjalan dengan terpuji. Nah, maka wajib bagi kita semua untuk selalu bersifat jujur, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Dan hendaknya kita membiasakan terus terang dalam segala urusan. Istilahnya as-suraha, orang-orang yang sikap dan ucapannya selalu sharih, jelas, terus terang apa adanya. Ya. Dan tidak menyembunyikan urusan. sedikit-sedikit dirahasiakan, sedikit-sedikit tidak terus terang. Nah, ini orang yang seperti ini hidupnya tidak akan menjadi lurus, tidak akan berjalan dengan terpuji. Kalau suka menyembunyikan sesuatu, suka menyembunyikan sesuatu. Jadilah orang-orang yang sorih, ya, selalu terus terang dalam segala urusannya. Tidak ada yang disembunyikan. Baik. Nah, banyak orang apabila menyampaikan tentang sesuatu yang dia lakukan dan itu tidak dia sukai, ya, maka dia berusaha menyembunyikannya, tidak menyampaikan sebagaimana adanya, karena dia malu kepada orang lain. Nah, itu sikap yang salah. Sikap yang benar, ucapkanlah yang sebenarnya dan jangan dipusingkan dengan siapapun. Nah, kita apabila membiasakan diri bersifat jujur, ya, dalam ucapan dan perbuatan, kita membiasakan, menjadikan itu sebagai suatu kebiasaan. Kita melatih diri kita. Maka kedepannya hal tersebut akan memperbaiki diri kita. Uqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Ucapkanlah ucapan yang lurus, maka Allah akan memperbaiki keadaan. Ini butuh pembiasaan, barakallahu fikum. Kalau kita biasa bersifat jujur, jujur dalam ucapan, perbuatan, ya, naam, maka fil mustaqbal sawfa yasluhu ahwaluna. Keadaan kita akan menjadi baik. Naam. Barakallahu fikum. Maka hendaknya kita senantiasa bersifat jujur dan kita bersama orang-orang yang jujur sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita agar bersama mereka, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Jujur akidahnya, jujur manhajnya, jujur amalannya dan seterusnya. Baik. Qala wa inna sidqa, dan sesungguhnya sifat jujur itu, la yu'li sahibahu, akan meninggikan sahibnya, meninggikan orangnya. Nah, yakin dan percaya kalau kita berkata jujur, bersikap jujur, maka Allah akan meninggikan derajat kita. Para sahabah yang kita ceritakan tadi, ya, Ka'ab bin Malik dan dua sahabat yang lainnya, siap menerima konsekuensi. Yang penting mereka jujur. Mereka jujur tidak ikut berperang karena sibuk dengan perkebunannya. Tidak seperti orang-orang munafik yang membuat-buat alasan. Nah, karena mereka jujur, Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar kepada mereka dan meninggikan derajat mereka, walahumul aqibah, dan mendapatkan kesudahan yang baik dalam urusan mereka. Kisah mereka kita baca dalam Al-Qur'an sampai hari kiamat. Wa al-salasati alladziina khulifu, dan Allah menerima tobat tiga orang yang tidak ikut berperang. Kenapa? Karena jujur. Nah, jadi Allah meninggikan sahib, orang yang jujur, wa yarfa'u manzilatahu indallah, dan akan mengangkat derajatnya di sisi Allah. ya. Jadi dia mulia di sisi Allah dan di sisi manusia. Dia terangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat dalam Al-Qur'an yang menunjukkan itu. Di antaranya dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang jujur dari kalangan laki-laki maupun perempuan, was-sadiqina was-sadiqat. Naam. Konteksnya adalah Allah menyebutkan janji bagi mereka, yaitu a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'aziman. Allah menjanjikan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Wallahu la yukhliful mi'ad. Dan Allah tidak akan menyelisih janjinya. Jika Allah sudah menjanjikan sesuatu, pasti Allah akan menunaikannya. Allah menjanjikan bagi orang-orang yang jujur, laki-laki maupun perempuan. Sama dalam hal ini, tidak ada perbedaan. Sudah pernah kita singgung dalam hal amal soleh, laki-laki perempuan sama, tidak ada perbedaan. Ya. Nah, perbedaan itu pada sebagian hukum, warisan, persaksian, dan yang lainnya dalam beberapa perkara. Tetapi dalam hal amal soleh dan dalam hal dosa, sama. Tidak terkecuali mereka-mereka yang bersifat jujur, laki-laki atau perempuan. A'addallahu lahum, Allah janjikan untuk mereka ampunan. Siapa sih yang tidak menginginkan ampunan Allah? Allah bertanya dalam Al-Quran, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Tidakkah kalian cinta? Tidakkah kalian senang Allah mengampuni kalian? Ampunan Allah Subhanahu wa taala, ridwanullah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala merupakan ghayah, puncak tujuan kaum mukminin. Karena dengan itulah mereka bisa masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Ampunan dan keridhaannya. Nah, itu bisa didapatkan dengan bersifat jujur. Wa ajran 'aziman, dan pahala yang besar. Nah, dalam ayat yang lain dalam surah Al-Ma'idah, qala Allahu hadza yaumu yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Allah berkata, hari ini adalah hari orang-orang yang jujur akan mendapatkan manfaat dari kejujuran mereka. Ya. Kejujuran itu kan erat kaitannya dengan apa yang tersimpan dalam hati. Apa yang kita sembunyikan, apa yang tersimpan dalam dada. Pada hari kiamat, yang menjadi tolak ukur adalah a'malul qulub, amalan-amalan hati. Berbeda dengan di dunia, sudah pernah kita terangkan juga. Kita menghukumi seorang sesuai dengan zahirnya, lahiriannya. Tapi pada hari kiamat yang menjadi i'tibar, yang mu'tabar adalah amalan hati. Nah, kejujuran memiliki peran yang sangat penting dalam hal ini. Kata Allah, hadza yaumu, qala Allahu hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Allah mengatakan, ini adalah hari. Hari orang-orang yang jujur akan mendapatkan manfaat dari kejujuran mereka. Nah. Dalam surah Al-Ma'idah. Atha rahimahullah menerangkan ayat ini. Hadza yaumun min ayyamid dunya li'anna ad-daral akhirata daru jazain la daru amalin. Ya, karena hari akhirat, kampung akhirat adalah kampung jaza, negeri mendapatkan pembalasan, la daru amal, bukan negeri untuk beramal. Naam, sebagaimana ucapan salah seorang sahabat yang mulia, yaitu Ali ibnu Thaib, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, kunu min abnai al akhirah, hendaknya kalian menjadi pencari-pencari akhirat. Wala takunu min abnai dunya, jangan kalian menjadi hamba-hamba, budak-budak dunia. Kenapa? Li'annal yauma amalun wala hisab. Karena sekarang kehidupan kita di dunia, waktunya untuk beramal, belum hisab. Wa ghadan hisabun wala amal. Dan besok, yakni di akhirat, waktunya untuk dihisab dan tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Naam. Jadi ini kedudukan orang yang jujur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Kemudian dia akan mendapatkan manfaat dari kejujurannya pada hari kiamat. Dan lanjutan ayat tadi, lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Ini ayat terakhir dalam surah Al-Maidah ya. Mereka mendapatkan jannah, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dzalikal fawzul azim, itu adalah keberuntungan yang besar. Nah, ini manzilah, kedudukan orang yang jujur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam, dijanjikan mendapatkan surga dan mereka akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Manzilatuhu indallahi wa indannas. Dan juga kedudukannya tinggi di sisi manusia. Orang yang selalu berucap jujur dan bersikap jujur, tidak pernah berdusta sama sekali, maka dia akan mulia. Dia akan mulia di sisi manusia. Ucapannya selalu dipegang, dipercaya oleh manusia. Setiap kali dia berucap, manusia percaya kepada ucapannya. Kenapa? Karena selalu jujur dan tidak pernah berdusta. Naam. Walaupun dalam konteks candaan, dia tidak pernah berdusta. Nanti akan disebutkan bahwa dusta itu tidak diperbolehkan dalam seluruh keadaan walaupun dalam konteks candaan. Thayyib. Fayakunu muhtaramal kalimah. Sehingga ucapannya dihormati. Ini di sisi manusia ya. Indallah, kedudukannya di sisi Allah sudah kita sebutkan tadi. Sekarang kedudukan orang yang bersifat jujur di sisi manusia adalah muhtaramul kalimah. Ucapannya dihormati. Ini yang pertama. Yang kedua, mahbuban ilaihim. Dia dicintai oleh manusia, disenangi oleh manusia. Yang ketiga, makbulah syahadati wal hadith. Persaksian dan ucapannya diterima di sisi manusia. Ketika dia bersaksi, ya, diterima oleh manusia. Karena dia siqah, terpercaya di tengah-tengah mereka. Berbeda dengan saksi yang pernah berdusta, maka akan ditelusuri bagaimana sikap dia selama ini. Kalau orangnya didapati beberapa kali berdusta, kemungkinan besar persaksiannya tidak diterima di sisi hakim. Ya. Jadi dalam persaksian dilihat orang yang bersaksi ini bagaimana. Bagaimana jejaknya? Ya. Pernah berdusta atau tidak? Nah, dia sering berdusta atau bagaimana keadaannya? Kalau dia tidak pernah berdusta, maka maqbulu syahadah, persaksiannya diterima, wal hadis dan ucapannya juga diterima di sisi manusia. Iya, jadi sifat jujur ini subhanallah sifat yang sangat mulia, akan mengangkat seseorang, akan mengangkat derajat seseorang di sisi Allah dan di sisi manusia. Nah, di sisi Allah dan di sisi manusia. Kemudian kata Syekh Rabi pada paragraf berikutnya, belum menghasung kita semua, ya, fa'alaika bitaharri sidqi fil qawli wa fil aqidati wa fil amal. Beliau menghasung kita agar membiasakan jujur dalam ucapan, dalam keyakinan, dan dalam amalan. Nah, jadi jujur itu bukan hanya dalam hal ucapan saja, juga dalam hal perbuatan. Jujur dalam hal ucapan sudah jelas, ya, kita menyampaikan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan kenyataannya. Lalu bagaimana dengan jujur dalam perbuatan? Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah kitab Riyadhus Salihin, fasidqu fil af'ali huwa an yakuna al-insanu batinuhu muwafiqan li zahirihi. Jujur dalam perbuatan yaitu seseorang batinnya sama dengan zahirnya. Apa yang dia sembunyikan sama dengan apa yang dia tampakkan dalam perbuatannya. Bihaitsu idza amila amalan yakunu muwafiqan lima fi qalbihi, di mana apabila dia melakukan suatu amalan maka amalan yang dilakukannya itu cocok, selaras, sama dengan apa yang ada di dalam hatinya. Nah, seperti misalkan orang sholat, terlihat khusyuk dalam pandangan orang-orang, dia akan dikatakan jujur dalam sholatnya itu ketika hatinya juga khusyuk. Ketika ternyata hatinya tidak khusyuk, tetapi zahir sholatnya di mata manusia khusyuk, dia tidak jujur dalam sholatnya. Nah, siapa yang mengetahui kecocokan ini? Kita masing-masing yang sedang sholat. Maka introspeksi diri masing-masing. Jadi idza amila amalan yakunu muwafiqan lima fi qalbihi. Jika dia melakukan suatu amalan maka sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Nah, siapa saja orang-orang yang tidak masuk dalam kategori jujur dalam perbuatannya? Yang pertama, al-murai. Masalan laisa bisodikin, orang yang melakukan ibadah karena riya, maka dia tidak jujur. Orang yang riya dalam amalannya, dia tidak jujur. Naam. Kenapa? Karena dia menampakkan dirinya sebagai seorang ahli ibadah padahal bukan. Tayyib. Yang kedua, al-musyrik. Orang yang menyekutukan Allah. Al-musyrik ma'allah laisa bisadiq. Orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa dikatakan tidak jujur? Karena dia menampakkan dia muwahhid, walaysa kadzalik, dalam keadaan tidak seperti itu. Naam. Sebagai contoh, orang-orang yang datang ke kuburan itu, ya, yang kita istilahkan atau para ulama istilahkan ubadul kubur, itu kalau ditanyakan atau disampaikan kepada mereka, kamu menyekutukan Allah, mereka tidak akan mengakui, ya kan? Menunjukkan tidak jujur. Mereka tidak akan mengakui kalau mereka jatuh dalam kesyirikan. Justru mereka akan menyampaikan syubhat, kerancuan-kerancuan, dan itu telah disingkap oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Kasyfu Syubhat. Ya. Kalau kita belajar Kasyfu Syubhat, kita akan mempelajari syubhat ubadul kubur. Sekian banyak syubhat-syubhat yang mereka lontarkan disingkap semua oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Wal munafik laisa bisadiq. Demikian pula orang munafik, maka bukan orang yang jujur, karena dia menampakkan keimanan walaisa bimumin. Dia menampakkan keimanan padahal bukan mukmin. Al-muhim, jujur adalah mutabaqatul khabar al-waqi', ya, mencocoki al-waqi', kenyataan, keadaan yang sebenarnya, dan itu termasuk sifatnya orang-orang yang beriman, dan lawannya adalah kedustaan, dan itu sifatnya orang-orang yang munafik. Naam. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Rabi' di sini, hendaknya kita membiasakan. Jadi memang butuh pembiasaan. Tidak cukup sekali setelah berucap jujur sekali, maka kedua kalinya, setelah yang kedua, yang ketiga, keempat, dan seterusnya, supaya sifat ini terbentuk dalam diri kita. Setiap kali kita mendapatkan momen untuk berucap jujur, maka jujurlah. Walau ala anfusikum, walaupun akibatnya merugikan diri kita. Ya. Jadi ada momentum-momentum kita itu diuji apakah bisa menampakkan kejujurannya atau tidak. Ketika ada masalah, ya, kita diinterogasi. Ya kan? Ada masalah. Nah, bisa jujur atau tidak ini? Nah, biasakan jujur, pokoknya jujur saja. Waktu berlalu, kemudian ada momentum lagi, ada lagi masalah. Kita dituntut jujur nih. Jujur saja. Biasakan. Ya, itu makna at-tahari. Jangan justru ketika momentum itu datang, wah, pucat dia. Aduh, istilah pucat ini. Ya kan? Keringat dingin. Nah, jangan. Hadapi dengan gentleman. Ya. Kunu rijalan. Naam. Jujur saja. Biasakan jujur. Jangan pernah berdusta sekalipun. Walaupun merugikan diri kita sendiri, ketahuilah bahwa wal aqibatu lit taqwa. Ya. kita akan mendapatkan kesudahan yang baik. Kita sudah sebutkan tadi secara ringkas kisah tiga orang sahabat yang tertinggal tidak ikut perang Tabuk. Sampai di boikot kurang lebih 50 hari. Bukan hanya Rasulullah dan sahabat-sahabat, bahkan istri-istri mereka disuruh meninggalkan mereka. Tetapi mereka jujur dan mendapatkan akibat yang terpuji. Nah, pokoknya jujur saja. Intinya itu, jujur. Kita kondisinya sedang di atas angin, ya jujur. Terjepit, ya jujur. Ucapkan sesuai dengan kenyataannya. Barakallahu fikum. Laqad ansyadana ar-rasul al-karim. Kemudian Syekh Rabi mengatakan, sungguh Rasulullah alaihissalatu wassalam telah membimbing kita ila mas'alatin tarbawiyatin azimatin, pada suatu masalah yang bersifat tarbiyah. Nah, ini kita ingin mentarbiyah diri kita. Tarbiyahnya bukan tarbiyah yang besar, tarbiyah yang biasa, tapi tarbiyahnya azimah. Ini tarbiyah yang besar. Kita biasa mendengar tarbiyatul aulad, ya kan, anak-anak kita ditarbiyah. Dalam hadis ini Rasulullah membimbing kita kepada suatu masalah berupa tarbiyah. Siapa yang ditarbiyah? Auladuna, bukan kita ini. Para aba, ya, orang-orang yang sudah mendapatkan beban syariat. Tarbiyahnya bukan tarbiyah biasa, tarbiyah azimah. Tarbiyah yang besar. Kita menggembleng, mentarbiyah diri kita untuk menjadi shodiq. Nah, dan ini gelar bukan gelar yang biasa, ya. Kalau kita sudah mendapatkan gelar shodiq, gelarnya di sisi Allah, ya, bukan di sisi manusia, ya. Gelar di sisi Allah sebagai termasuk as-shodiqin. Nah, itu gelar yang paling tinggi, as-shodiqin, nanti akan kita baca. Nah, itu butuh untuk mendapatkan gelar itu, untuk sampai kepada posisi itu, kita butuh tarbiyah, melatih jiwa kita, menggembleng diri kita. Wahia tariku tarbiyati al-khuluq, yaitu dengan cara mentarbiyah akhlak kita. Jadi akhlak itu ada dua, ada yang jibillah, ada yang jibilliyah, ada yang memang kita diciptakan di atas akhlak dan perangai itu. Ini keutamaan dari Allah, ya, istilahnya jibillah, tabiat, secara tabiat. Ada pula akhlak yang bisa diupayakan dengan cara kita berlatih, melatih diri kita melalui proses tamrin, melalui proses latihan. Nah, contohnya sifat jujur ini, ya, memang harus dilatih. Wahia tariqu tarbiyatil khuluqi wa takwinihi wa taqwiyatihi. Nah, mentarbiyah akhlak kita, membentuk akhlak jujur dan menguatkannya. Jadi membentuk bagi orang yang belum punya akhlak tersebut, menguatkan bagi orang yang sudah punya dasarnya, tinggal dikuatkan. Baik, fi nafsi, dalam diri kita. Caranya, wa dzalika bi an yataharral insanu alqaulal jamil, yaitu seseorang membiasakan perkataan yang baik, wasun al-majid, dan perbuatan yang mulia. Ya, kembali lagi, butuh proses pembiasaan dilakukan terus-menerus secara berulang-ulang. Tidak cukup 1-2 kali. Nah, Wa yaqsudu ila amalihi al-marrata ba'da al-ukhra. Dia mengerjakan ya hal tersebut untuk yang kedua kalinya setelah yang pertama, warabi'ah, thaluts tsalitsah yang keempat, mengikuti yang ketiga, wasadisah ba'da al-khamisah yang keenam, setelah yang kelima. Terus berulang-ulang. Ya ini latihannya. Nah, bukan hanya fisik saja yang butuh latihan yang serius dan konsisten untuk membentuk fisik. Ya, apa istilahnya itu? Game? Hah? Ada di sini? Game apa? Hah? Fitness? Ya, al-muhim. Untuk membentuk otot-otot yang apa yang kuat ya, binaragawan itu butuh latihan terus-menerus, nggak cukup sekali satu pekan, nggak cukup sepekan harus beberapa kali, ada yang ya sebagian mereka sampai setiap hari latihannya. Itu fisik, demikian pula jiwa kita yang ada dalam fisik kita ini butuh dilatih secara konsisten dan berulang-ulang. Ya, Syekh Robi di sini mengatakan dia mengerjakannya yang kedua setelah yang pertama, yang keempat mengikuti yang ketiga, yang keenam setelah yang kelima, hatta yu'athira hadza tikrar. Sampai kapan dia melakukannya? Sampai berapa kali? Hatta yu'athir hadza tikrar, sampai pengulangan ini membuahkan, memberikan asar, pengaruh, hasil. Ya, jadi tergantung orangnya, kalau dia sudah melihat ada hasilnya. Naam. Dia pertahankan. Kalau perlu ditambah. Kalau dia melihat belum ada hasilnya, terus diulang-ulang. Hatta yu'athira hadza tikrar fi nafsi, sampai pengulangan ini memberikan pengaruh pada jiwanya. Wa kullama asarra ala mutaba'ati dzalik, dan setiap kali dia terus-menerus mengulang itu, dzalikal amal, ya, perbuatan itu, amalan itu, akhlak itu, izdada lusukan binafsihi wa rusukan fiha, maka akan semakin bertambah lekat dan kokoh dalam jiwanya. Semakin melekat sifat jujur itu dan semakin kokoh, kuat, menancap dalam jiwanya. Naam. Ya, jadi ini hasungan dari Syekh Rabi' Hafizhahullah Ta'ala untuk kita senantiasa membiasakan sifat jujur, mengulang-ulangnya, jangan bosan-bosan. Ya, sampai itu terbentuk dalam jiwa kita. Taib. Lalu apa yang akan diperoleh oleh orang yang telah terbentuk sifat jujur dalam dirinya? Qala faman tamihat nafsuhu ila manazilis siddiqin, barang siapa yang berusaha, jadi dia punya usaha untuk mengangkat dirinya sampai kepada kedudukan orang-orang siddiq, orang-orang yang jujur. Nah, ini kan tadi sudah dianjurkan upayanya, ya kan, untuk dianjurkan untuk dilakukan upaya itu. Thayyib berusaha mengangkat dirinya, Syekh mengungkapkan seperti itu. Bukan mengklaim dirinya. Bedakan orang yang mengklaim dirinya orang yang jujur dengan orang yang berupaya mengangkat dirinya, membentuk dirinya, membentuk perangai jujur itu. Ya. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin. Jangan mengklaim saya sudah siddiq, kamu belum. Taib wa an yakuna sidqu, dan kejujuran itu menjadi khalqahu, akhlaknya. Ya. Wa an yakuna sidqu khuluqahu, dan kejujuran itu menjadi akhlaknya. Wa syaimatahu, dan kebiasaannya. Wa tab'ahu, dan tabiatnya. falyataharras sidqa, hendaknya dia membiasakan jujur, fi aqwalihi wa amalihi, dalam ucapan-ucapannya dan perbuatan-perbuatannya, walyutabi' dzalika, dan hendaknya dia mengulang-ulang itu, fa idza bisidqi khuluquhu, maka kejujuran akan menjadi perangainya, akhlaknya. Naam. Dia akan mendapatkan sifat itu, akan terbentuk dalam dirinya. Wa idza bihi yahtallu bi'aunillahi manazilas siddiqin, dan dengan itu dia akan menempati dengan pertolongan Allah tentunya kedudukan as-siddiqin. Nah, ini yang butuh dibahas, siapa siddiqin itu. Sini kita nukil ucapan Syekh Utsaimin dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kenapa sering menukil dari syarah kitab Riyadhus Shalihin? Karena Riyadhus Shalihin itu ya memuat hadis-hadis tentang akhlak-akhlak yang mulia. Termasuk hadis ini. Ya, di sini Syekh Robi mensyarahnya. Jika ingin mendapatkan syarah ulama yang lain, cari dalam kitab-kitab yang lain yang memuat hadis itu, hadis Abdullah bin Mas'ud tentang sifat jujur. Dalam Riyadhus Shalihin ada. Syekh Utsaimin mengatakan wasiddiq fil martabati tsaniyah. Ya, jadi kedudukan siddiq, siddiq itu apa? Siddiq bukan hanya shodiq. Begini. Kalau bahasa belajar bahasa Arab, ya setiap kata mengandung makna tersendiri. Shodiq orang yang jujur. Misalkan fulan sekali berkata jujur, dia sudah bisa dikatakan shodiq. Tapi kalau siddiq ada tasydidnya, itu sigha mubalaghah. Siddiq artinya apa? Orang yang benar-benar jujur, banyak berkata dan bersifat jujur, sudah menjadi perangainya. Bukan cuma sekali, itu sudah terbentuk dalam dirinya. Orangnya siddiq. Dipahami? Nah, kita ingin mengetahui maratib, ya, tingkatan-tingkatan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Utsaimin mengatakan wasiddiqu fil martabati tsaniyah min maratibil khalqi. As-siddiq berada pada martabah, kedudukan yang kedua, posisi yang kedua dari tingkatan-tingkatan makhluk ciptaan Allah. Minal ladina an'amallahu alaihim, dari kalangan orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. An'amallahu alaihim. Ini yang kita minta dalam setiap rakaat dalam salat-salat kita. Siratal ladina an'amta alaihi, jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Nikmat apa? Kita meminta jalan yang lurus, ditunjuki oleh Allah jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Nikmat apa? Nikmat din, nikmat agama. Siapa mereka? Disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 69. Ya, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolih. Derajat yang pertama para nabi. Di bawah para nabi ini sekarang yang kita pelajari. Dan kita akan berusaha mengamalkannya supaya terbentuk dalam diri kita dan kita mencapai derajat itu. As-siddiqin, di bawah para nabi. Di bawahnya as-siddiqin, as-solihin. Di bawahnya as-solihin, di bawahnya as-siddiqin syuhada dulu. Baru terakhir as-solihin. Ya. Derajat solihin itu derajat paling rendah loh. Dari 4 derajat. Apakah kita ridho hanya dengan derajat solihin saja? Kita kona'ah dengan itu? Dalam urusan dunia saja, kebanyakan orang enggak kona'ah. Dia pengen naik status sosialnya. Hah? Jangan merasa cukup, cukup soleh. Tidak, usahakan jadi syuhada, usahakan jadi siddiqin, jadi nabi enggak bisa kita. Ya, karena nabi itu pilihan, dipilih. Kita hanya bisa mengusahakan apa? Menjadi siddiq saja. Nah, ini sekarang yang kita bahas. Bagaimana supaya bisa terbentuk ya perangai itu dalam diri kita sehingga kita mencapai mendapatkan gelar siddiq, tentunya di sisi Allah bukan di sisi manusia. Siapa yang memberikan gelar itu? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jujur ya, man shadaqa ma Allah shadaqallahu ma'ahu. Barang siapa jujur bersama Allah, maka Allah akan jujur ya kepadanya. Nah, yakni Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan apa yang dia inginkan. Kalau dia jujur ya. Baik, kita lanjutkan keterangan Ibnu Utsaimin. Farrajulu alladhi yataharra sidqa yuktabu indallahi siddiqa. Maka orang yang membiasakan, coba kembali lagi ya. Subhanallah ya. Syekh Rabi mengatakan membiasakan, biasakan jujur. Syekh Utsaimin juga seperti itu. Mengatakan orang yang membiasakan jujur, maka dia akan ditulis di sisi Allah sebagai orang yang siddiq. Nah, jadi cara untuk mendapatkan martabat ini apa? Biasakan untuk jujur. Nah, seperti yang kita katakan tadi, walaupun momennya misalkan memojokkan kita, ya, kita akan menanggung akibatnya. Enggak apa-apa. Walaupun kita harus dicopot dari jabatan, enggak apa-apa. Walaupun dunia kita hilang, enggak apa-apa. Ya, jika ingin mendapatkan akibatul husna, kesudahan yang baik. Begitu. Baik. Jadi biasakan jujur. Wa ma'lumun anna siddiqiyah daraja 'azimah. Dan maklum kata beliau bahwa derajat siddiq ini adalah derajat yang besar. La yanaluha illa afdhadun minan nas, tidak akan dicapai kecuali oleh segelintir orang. Ya subhanallah. Jadi semakin naik derajatnya, semakin sedikit yang bisa sampai. Karena semakin tinggi kan solihin. Untuk naik ke syuhada itu harus naik. Jadi semakin naik ke atas, semakin sedikit. Naam. Wa takunu fir rijali wa takunu fin nisa. Derajat siddiq ini ada pada kaum lelaki dan juga pada kaum wanita. Ya. Contohnya yang telah meraih derajat siddiqiyah ini dari kalangan wanita dalam surah Al-Maidah ayat 75, Allah mengatakan mal masihu banu maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah. Masyaallah. Ini siapa ini yang memberi gelar ini? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang merekomendasi? Allah Azza wa Jal, bukan klaim. Tidaklah al-Masih, yakni Nabi Isa Ibnu Maryam, illa rasul, melainkan seorang rasul. Qad khalas min qablihi rusul, telah berlalu sebelumnya para rasul. Wa ummuhu siddiqah, kata Allah. Dan ibunya Nabi Isa adalah seorang yang siddiqah. Kalau laki-laki siddiq, perempuan siddiqah, ditinggal ditambah apa? Tak marbuto ya. Siapa yang mengatakan Maryam siddiqah? Allah Subhanahu wa taala. Naam. Termasuk hal yang menarik, ada sebagian ulama berpendapat Maryam itu salah seorang nabi. Ya. Apa alasannya? Karena dalam beberapa ayat disebutkan di situ dengan lafaz kami wahyukan kepadanya. Tetapi tentu pendapat ini bertentangan dengan ayat yang mengatakan bahwa Naam. Dalam surah Al-Anbiya ayat 7 Allah mengatakan wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim. Kami tidak mengutus sebelum engkau wahai Nabi Muhammad melainkan rijalan, beberapa orang laki-laki. Ayat ini sharih, tegas, jelas mengatakan bahwa para nabi itu dari kalangan laki-laki. Tidak ada dari kalangan perempuan. Ya. Baik, dan itu pendapat Ibnu Hazm. Nah, kita ketahui Ibnu Hazm mazhabnya mazhab Zahiriyah. Naam. Baik, kita kembali kepada penjelasan Ibnu Utsaimin rahimahullah. Jadi Siddiqiyah, derajat Siddiq ini bisa diraih oleh kaum laki-laki dan kaum perempuan. Di antara contoh kaum perempuan yang telah mencapai derajat ini adalah siapa? Maryam bintu bintu Imran. Maryam bintu Imran. Naam. Wa afdalu siddiqina 'alal itlaq, dan orang-orang siddiq yang paling afdal, yang paling mulia secara mutlak. Artinya apa secara mutlak? Secara mutlak tidak ada yang mengalahkannya. Huwa Abu Bakrin Abdullah ibn Abi Quhafah. Ya. Sahabat Abu Bakrin radhiyallahu anhu, Abdullah ibn Quhafah. Beliau lebih masyhur dengan kunyahnya daripada namanya. Kalau kita tanya orang awam, siapa namanya Abu Bakrin? Abu Bakrin. Ya kan? Namanya Abdullah ibn Quhafah. Bagaimana kisahnya? Ini terakhir sebelum kita istirahat ya. Bagaimana kisahnya Abu Bakrin mendapatkan manzilah, kedudukan, gelar As-Siddiq? Ya, disebutkan alladzi istajaba lin nabiy sallallahu alaihi wasallam hina da'ahu ilal Islam walam yahsul indahu ayyu taraddudin, yang menerima ya. Naam, memenuhi ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mengajaknya kepada Islam dan tidak ada sedikit pun keraguan dari beliau. Langsung Abu Bakrin, mari masuk Islam bersama saya. Langsung masuk Islam. Tidak ada istilah bertanya dulu apa itu Islam, bagaimana itu Islam. Ya, langsung. Taib bimujarradi ma da'ahu Rasul sallallahu alaihi wasallam Islam aslama. Sekedar Nabi mengajaknya dia langsung masuk Islam. Itu yang pertama. Momen yang pertama. Momen yang kedua, jadi harus ada momennya memang. Ya. Harus ada kejadian. Enggak bisa langsung siddiq antum ya. Enggak. Harus ada ujian-ujiannya, momen-momennya, kejadian-kejadiannya, harus berproses. Ini Abu Bakrin mendapatkan gelar ini berproses. Proses yang kedua, kejadian yang kedua, wasaddaqan nabiyya sallallahu alaihi wasallam hina kadzabahu qaumuh. Beliau membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kaumnya. Siapa kaumnya? Kaumnya yang mengenal beliau sebagai al-amin, orang yang terpercaya, mendustakan Nabi. Bisa dibayangkan? Bukan kaum orang lain, ya, kaum negeri lain, tapi kaumnya sendiri yang mendustakannya, yang mengenal beliau sebagai orang yang amin, terpercaya. Nah, ini momen yang kedua. Abu Bakrin membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika didustakan oleh kaumnya sendiri. Kemudian momen yang ketiga, wasaddaqahu hina haddatha 'anil Isra wal Mi'raj wa kadzabahu an-nas. Dan Abu Bakar membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bercerita tentang peristiwa Isra wal Mi'raj dan orang-orang mendustakannya. Ceritanya mereka mengatakan, "Kaifa tadhhab ya Muhammad min Makkah ila Baitul Maqdis?" Bagaimana kamu pergi wahai Muhammad dari Makkah ke Baitul Maqdis? wa tarji'u, dan kembali lagi fi lailatin wahidah, dalam satu malam. Tsumma taqulu innaka sa'idta sama, kemudian kamu mengatakan kamu naik ke atas langit. Hadza la yumkin, orang-orang mengatakan ini tidak mungkin. Tsumma sabu ila Abi Bakar, kemudian mereka pergi ke Abu Bakar. Wa qalu lahu amma tasma' ma yaqulu sahibuk, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan oleh sahibmu, sahabatmu? Qala madza qal, Abu Bakar mengatakan apa yang dia katakan. Qalu innahu qala kadza wa kadza, mereka mengatakan Abu Bakar Muhammad mengatakan begini dan begini. Ya, kisah Isra wal Mi'raj. Jadi Abu Bakar tidak mendengar itu langsung dari Nabi, tapi dari orang-orang yang mendustakan Nabi. Datang ke Abu Bakar, bagaimana pendapatmu wahai Abu Bakar tentang ucapan Muhammad? Apa kata Abu Bakar? Qala in kana qad qala dzalik faqad shadaqa. Jika dia sudah mengucapkan itu, maka dia pasti jujur. Dia enggak mendengar langsung dari Nabi. Benar-benar ya, pembenaran yang luar biasa. Fa mundu dzalikal yauma, maka sejak hari itu summiya As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sejak hari itu beliau diberikan gelar As-Siddiq. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Baik, cukup dulu, kita istirahat sejenak sebelum kita lanjut pada sesi yang kedua. Tafadhalu.